Mitra bisnis pasca reformasi dan diterapkannya sistem pemilihan langsung terhadap eksekutif di pusat serta daerah, masyarakat disuguhi fenomena menyedihkan terkait dengan berlangsungnya pemilihan kepala daerah yang cenderung rusuh akibat bentrok antar pendukung kandidat kepala daerah yang tidak terima jagonya dikalahkan oleh kandidat lain. Menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, ada faktor sistemik yang memicu terjadinya berbagai kerusuhan dan perselisihan dalam proses pemilihan kepala daerah. Untuk melanjutkan pembicaraan seputar faktor sistemik, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak mengatakan kelemahan sistemik mempermudah terjadinya kecurangan dalam pilkada sehingga mengakibatkan maraknya kerusuhan. Kenapa begitu, Pak? Kenapa? Kalau sampai voting pemungutan suara di TPS, di tingkat TPS, umumnya bersih karena diawasi rame-rame gitu. Tapi pengalaman saya memantau semua pemilu, apa yang terjadi? Pada saat ini barang dibawa dihitung ulang di kelurahan, di kecamatan, ya, dibawa ke kecamatan, nggak ada yang ngawasi, udah teler semua itu. Jadi saksi-saksi itu kan nggak mungkin ngawasi 24 jam terus cukup mau membela partainya mati-matian, wong dia dibayar, dikasih honor. Jadi kalau mau main, hitungan pertama itu waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan itu, malam aja jam 1, jam 12 datengin itu tidur semua. Apakah di semua tempat yang Anda datangi memang begitu kondisinya, Pak Hermawan? Iya, semua tempat yang saya datangin pada waktu itu. Pengalanya tidur lah, kalau cuma dijaga hansip gitu, kamera, dikasih 1 juta marah dia. Wah, ini demi negara, dikasih 5 juta, nah jangan begitulah gitu. Kasih 10 juta, kayaknya boleh juga gitu. Begitu dikasih 20 juta, asik juga nih kan gitu. Selesai urusan kan. Yang kedua, kemudian fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawas itu, Bawasda, Bawaslu itu kan pokoknya juga gitu. Pokoknya salah gitu. Akibatnya apa? Dilecehkan sendiri. Dalam kasus-kasus di tingkat nasional kan kita lihat. Wah, ini salah, ini pelanggaran besar kayak gitu. Dicuekin gak apa-apa. Mungkin masih ada gak bisa nurunin juga gitu loh. Nah, karena pokoknya juga yang penting mereka asal muncul kan gitu. Nah, tidak banyak. Saya, pengalaman saya dulu dengan KIPP, saya di Badan Pengawas, Badan Penasihat dan Pengawas di tingkat nasional KIPP dulu. Ya kayak begitu gitu. Nah, jadi ngakal-ngakalin gampang, yang masuk ke Bawaslu di pengawasannya itu gak punya gigi gitu. Karena dia sendiri juga gak ngerti, banyak yang gak ngerti gitu. Nah, itu kelemahan sistemik. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.